Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Setelah Asy-Syaikh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwa merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengenal Allah, belajar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal rasulnya, mengenal agamanya, kemudian beramal dengan ilmu tersebut, setelah itu berdakwah, dan merupakan tuntutan dalam seorang berdakwah, dia dituntut untuk bersabar dalam menghadapi berbagai rintangan, cobaan dalam dakwah tersebut. Karena seorang yang berdakwah berarti melanjutkan tugas para nabi dan para rasul, yang mana mereka telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian berupa tindakan yang tidak baik dari kaumnya yang tidak mau beriman kepada nabi dan para rasul. Kemudian beliau pula menjelaskan kesabaran seorang itu pada tiga perkara. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang ketika mau menjalankan perintah Allah, dia akan menghadapi tiga perkara yang harus dia kalahkan. Yang pertama, jiwanya yang senantiasa memerintahkan untuk berbuat keji. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa senantiasa memerintahkan pada perkara yang jelek. Yang keduanya, syaitan yang menghalangi manusia untuk menjalankan amalan soleh, menjalankan perintah Allah, dihembuskan pada hati manusia was-was, ditakut-takuti dengan kehilangan dunia, kefakiran, dan lain sebagainya. Yang ketiganya yang harus dia hadapi pula, lingkungan yang bisa jadi lingkungannya tidak menghendaki untuk seorang melakukan amal soleh. Dengan menghadapi tiga ini kemudian dia bisa mengalahkannya, maka dia pun bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengedepankan perintah Allah daripada tiga perkara yang disebutkan tadi. Kemudian sabar pula dalam, beliau katakan, sabrun an maharimillah, sabar dari keharaman-keharaman Allah. An di sini dalam makna bahasa Arabnya al-mujawazah. Al-mujawazah itu melampaui. Banyak kita mau lewat dari sebelah sini ke sebelah sini, ada gelas, dilewati begitu saja, tidak dijamah. Itu makna dari an, di makna al-mujawazah. Ada maksiat, ada kemungkaran, dia tidak melakukannya. Ini membutuhkan kesabaran, di mana jiwa senantiasa mengajak untuk berbuat keji dan mungkar. Yang ketiganya sabar, beliau katakan sabrun ala aqdarillahi allati yujriha, sabar dalam menghadapi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan. Imma mimma la kasbalil ibadifi, ketetapan tersebut yang pertama bisa jadi tanpa upaya yang dilakukan oleh seorang hamba. Seperti apa? Penyakit, rasa takut, lapar, dan lain sebagainya. Harus bersabar dalam menghadapi semuanya itu. Yang kedua, wa imma mimma yujrihillahu ala aidi ba'dil ibadi minal idza'i wal i'tida'i. Kemungkinan yang kedua, musibah yang Allah tetapkan melalui tangan-tangan manusia berupa al-idza' wal i'tida', gangguan dan melampaui batas. Ya. Di dalam berdakwah tentu akan menghadapi yang demikian itu. Nabi SAW Allah sebutkan, walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wakum minasyajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh, kata Allah, kami mengetahui bahwa dirimu menjadi sesak. Jadi kusadruka, apa, dadanya menjadi sesak. Disebabkan apa? Disebabkan yang mereka katakan, para penentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Seorang penyair gila, seorang dukun, seorang pendusta, dan seterusnya. Sehingga membuat dada Nabi alaihi salatu wassalam sesak ketika mendengarkan hal itu sebagai manusia. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Allah menyebutkan, fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Bertasbihlah, memujilah Allah subhanahu wa ta'ala, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Melaksanakan sholat. Ibadah sholat itu biasa disebutkan satu bentuk gerakannya, warka'u marraki'in, ya kan? Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Sholat berjamaah. Wakum minas sajidin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud, ya, termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Ya. Wasta'in bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan melaksanakan apa? Kesabaran dan sholat. Ya, ini dalam menghadapi gangguan, permusuhan dari orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula para penerus dakwah dari kalangan para ulama dan yang berjalan dengan mereka, ya, akan mendapati apa? Yang mereka dapati, ya. Kalau dakwahnya tidak sama dengan mereka, ya mungkin tidak akan mendapati yang demikian itu. Dakwahnya sudah mengikuti apa yang disukai oleh masyarakat, yang disukai oleh mayoritas manusia, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, tidak mendakwahkan itu semua, sehingga barakallahu fikum, bisa jadi dakwahnya tidak akan menghadapi rintangan-rintangan, cemoohan sebagaimana yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul, ya. Jadi demikian dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut, sehingga seorang selamat, selamat lisannya dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Jangan kemudian mengatakan, kenapa saya sudah berdakwah mendapatkan musibah, mendapatkan balasan yang tidak baik dari kaumnya, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ridho dengan keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ya. Jangan seperti itu. Hendaknya seorang barakallahu fikum ketika berdakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ketika mendapatkan balasan yang tidak baik, apa solusinya? Ya, sebagaimana Allah SWT mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, memuji Allah, dan banyak-banyak melaksanakan ibadah, di antaranya adalah salat. Dan tidak boleh seorang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya selamat, hatinya juga selamat. Tidak kemudian hatinya itu tidak terima dengan apa yang Allah SWT tetapkan dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Demikian pula perbuatannya, tidak kemudian meninggalkan dakwah, tidak kemudian melakukan perkara-perkara yang menunjukkan tidak ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sudah berdakwah umpamanya, ada yang pengikutnya dibunuh, keluarganya dibunuh, ya. Jangan kemudian berburuk sangka kepada Allah, tapi tetap, ya, berprasangka baik kepada Allah dan bertindak dengan tindakan yang tidak diizinkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam kehilangan orang-orang yang dicintai. Siapa yang lebih berat ujiannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau masih hidup, meninggal, ya, pamannya walaupun masih musyrik meninggal, tapi dia sebelumnya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, istri beliau tercinta, ya, yang berkorban dengan jiwa, harta untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal. Ya. Kedua putrinya meninggal pula. Mana yang lebih berat ujiannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih berat dari umatnya ujian ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan ucapan-ucapan yang baik dan tidak bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man darabal hudud wa saqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang ketika menerima musibah kemudian memukul tubuhnya, memukul pipinya, merobek baju atau sakunya, dan mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah yang menuntut, menganggap ketetapan Allah SWT itu tidak tepat untuk menerima atau menimpa pada dirinya. Baik. Kemudian Asy-Syaikh rahimallahu taala menyebutkan wad dalilu qaulhu taala. Empat perkara ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Utsaimin rahimallahu taala qauluhu wad dalil ay ala hadhil maratibil arba'i qauluhu taala, sebagai dalil yang menunjukkan empat perkara yang harus dipelajari oleh manusia, oleh setiap hamba, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr ini. Aqsamallahu azza wa jalla fi hadhis surati bil 'asri. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah ini dengan al-'asr. Alladhi huwa ad-dahr. Al-'asr adalah ad-dahr. Ad-dahr itu waktu. Tahun termasuk daripada waktu. Wa huwa mahallul hawadithi min khairin wa syarrin. Waktu adalah tempat terjadinya kebaikan dan keburukan. Fa aqsamallahu azza wa jalla bihi ala annal insana kullal insani fi khusrin. Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Allah bersumpah dengan makhluknya. Di antaranya adalah waktu. Waktu adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluknya, juga dengan diri sendiri, dengan namanya. Banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sumpah-sumpah. Terkadang bersumpah dengan menyebut nama makhluknya dan terkadang menyebut nama Allah SWT atau nama-nama yang lainnya. Ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mau bersumpah maka tidak boleh menggunakan kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik kecil. Karena pengagungan dengan menyebutkan sumpah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut dari makhluk-makhluknya. Ya. Allah Subhanahu wa Taala berbuat ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki, dan Allah menginginkan ketika bersumpah itu supaya apa? Orang yang memperhatikan atau mendengarkan mengambil perhatian dengan apa yang mau disampaikan setelahnya. Bahwa manusia, annal insan, semua manusia, annal insan, kullal insan, innal insan di sini alif lamnya adalah alif lam apa? Yang menunjukkan semua, alif lam yang berarti semua manusia, bukan alif lam yang menunjukkan kekhususan manusia tertentu, tapi apa? Alif lam yang menunjukkan semua manusia, tidak terkecuali, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi semua manusia di dalam kerugian. Illa manittasafa bihadhis sifatil arba, kecuali yang mempunyai sifat, yaitu sifat yang empat ini. Al-imanu wal amalu salih wat tawasibil haq wat tawasibis sabar. Yang pertama adalah beriman, yang kedua beramal saleh, yang ketiga at-tawasibil haq, menasehati, mengajak untuk melaksanakan kebenaran. Wattawasi bisabar, menasehati pada perkara kesabaran. Ya. Jadi semua manusia barakallahu fikum, setelah Allah Subhanahu wa Taala bersumpah demi masa, yang mana masa itu tempat kejadian orang mendapatkan kesenangan, kebaikan, kesusahan, kerugian, itu semuanya kaitannya dengan waktu. Ya. Maka manusia selalu ada di dalam waktu apabila dia masih hidup di dunia. Ya. Mereka semua dalam keadaan merugi kecuali yang mempunyai empat perangai tadi. Beriman, beramal soleh, kemudian menasihati pada perkara kebenaran, dan kesabaran. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi arba'u maratib, jihadnya jiwa ada empat tingkatan. Ihdaha ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wala sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Yang pertama dalam berjihad, berjihad menghadapi siapa? Yang dihadapi bukan musuh, tapi yang dihadapi jiwa, yang dihadapi diri sendiri. Yang pertama, menghadapi diri untuk belajar ilmu, belajar petunjuk, belajar agama yang benar, agama Islam, yang mana tidak ada keberuntungan bagi jiwa, tidak ada keselamatan bagi jiwa di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat kecuali dengan belajar ilmu tersebut. Ya. Kenapa perlu adanya jihad? Menjihadi diri sendiri, karena barakallahu fikum, umumnya jiwa itu belajar apa? Belajar yang hasilnya itu kontan gitu ya. Segera. Ya. Cenderungnya belajar ilmu apa? Dunia. Coba kalau ditawarin, coba kamu belajar ilmu ini, nanti hasilnya bekerja dalam satu hari sekian. Betapa semangatnya manusia untuk mempelajari ilmu tersebut. Sedangkan ilmu agama, barakallahu fikum, yang manfaatnya lebih besar daripada sekedar dunia. Tapi kebanyakan lari, kecuali orang yang mau mengusahakan dirinya, bermujahadah, berupaya, walaupun dalam keadaan dirinya terus mengajak untuk mempelajari ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu dunia. Dia terus mengajak dirinya berupaya untuk mempelajari ilmu agama, sehingga diperlukan adanya mujahadah. Jadi barakallahu fikum, seorang belajar agama perlu adanya mujahadah, kesungguhan, keseriusan. Tidak memperturutkan hawa nafsu, karena hawa nafsu barakallahu fikum mengajak untuk berpaling dari ilmu agama. Yang kedua, ayujahidaha alal ilmi bihi ba'da ilmihi, bermujahadah dalam menghadapi jiwa tersebut untuk beramal dengannya setelah dia berilmu. Berjihad dalam menghadapi jiwa untuk belajar ilmu agama. Kemudian setelah itu yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu, bermujahadah untuk berdakwah kepada ilmu tersebut, mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian yang keempat, ayujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ilallahi wa adal khalqi, bermujahadah untuk bersabar dalam menghadapi gangguan di dalam dakwah tersebut, baik itu gangguan dari manusia, wa yatahammal dzalika kullahu lillah, dan dia menanggung itu semuanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza stakmala hadhil maratibil arba'i sara minar rabbaniyin, apabila telah sempurna empat tingkatan ini, jadilah dia termasuk orang-orang rabbaniyin, yaitu ar-rasikhina fil ilm, orang yang mendalam ilmunya. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhis surati bil asri ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybatin wa khusrin mahma kathura maluhu wa waladuhu wa azuma qadruhu wa sharafuhu illa man jama'a hadhil awsafil arba'ati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam ayat ini dengan menyebutkan al-asr, waktu asr, bahwa semua manusia dalam keadaan merugi, siapa saja, tidak mengenal apakah dia orang yang banyak hartanya, dia merugi, orang yang banyak anaknya juga merugi, orang yang tinggi kehormatannya juga merugi, kemuliaannya juga merugi, kecuali siapa? Orang yang mempunyai empat perangai ini. Yang pertama berilmu, beramal dengan ilmunya, kemudian berdakwah kepada ilmu tersebut, dan bersabar di dalam menghadapi dakwah, ketika berdakwah dan ketika menghadapi gangguan-gangguan di dalam dakwah tersebut. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. ahaduha al-iman wa yashmulu kulla ma yuqarribu ila Allah ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'in. Satu di antara empat itu adalah al-iman. Iman itu mencakup semua yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala berupa keyakinan yang benar, ilmu yang bermanfaat. Karena iman itu dibangun berdasarkan ilmu. Yang kedua, al-amalus salih, beramal soleh. Wahuwa kullu qawlin au fi'lin yuqarribu ilallahi bi ayyakuna fa'ilahu fa'iluhu lillahi mukhlisa wali muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'a. Yang kedua, beramal soleh, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pelakunya harus semata-mata dia berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Karena amalan tidaklah diterima kecuali dengan dua syarat ini, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tawasi bil haq, menasihati pada perkara kebenaran. Wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair wal hasi alaih wat targhib fihi, menghasung manusia untuk melakukan kebaikan, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Wat targhib fihi, ya, mengajak untuk mencintai perbuatan-perbuatan yang baik. Yang keempat, at-tawasi bis-sabr, bi ayyusi ba'dahum ba'da bis-sabri ala fi'li awamirillahi ta'ala wa tarki maharimillah wa tahammuli aqdarillah. At-tawasi bis-sabr yaitu saling menasehati antara satu dengan yang lainnya dalam kesabaran ketika melaksanakan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan keharaman-keharamannya, dan dalam menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wattawasi bilhaq wattawasi bisabr yatadammanani al-amra bilma'rufi wan nahya anil mungkari. Tawasi bilhaq wattawasi bisabr, keduanya mencakup istilah al-amru bilma'ruf wan nahya anil mungkar. Ya. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu sudah mencakup dua tingkatan yang disebutkan tadi, ya. Alladaini bihima qiwamul ummah, yang mana dengan keduanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qiwamul ummah, ya, tegaknya umat. Qiwam itu apa maknanya? Perbekalan, ya, kebutuhan pokok. Mungkin sembako begitu, ya. Kalau qawam itu keadilan, ya. Jadi umat itu tidak akan mendapatkan kebutuhan pokoknya, tidak akan menegakkan keadilan tanpa dilaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fasadaqa Rabbuna subhanahu wa ta'ala, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Apabila al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka kesulitan hidup itu akan melanda umat, keadilan pun akan terabaikan. Yang ada adalah saling mengzalimi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dengan ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka umat itu akan menjadi baik, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka Allah SWT akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia dan akan ditegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.